عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وهكذا الآثار المتكاثرة التي من هذا القبيل، ومن أراد المزيد فليطالع كتاب الشريعة للآجري. Demikianlah asar-asar yang dinukil dari para ulama yang sangat banyak yang sejenis dengan ini. Ini memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya ahlul bid'ah dan bersikap keras terhadap ahlul bid'ah. Barang siapa yang ingin lebih banyak lagi membaca ucapan-ucapan para ulama tersebut, bisa membaca kitab Asy-Syari'ah oleh Al-Ajurri, kitab Al-Ibanah Ibn Battah Al-Ukbari, dan lain-lain dari kitab-kitab sunnah yang ditulis oleh para ulama. Hampir setiap ulama yang menulis kitab tentang sunnah atau tentang prinsip-prinsip sunnah selalu ada poin sikap terhadap ahlul bid'ah, dan sikap mereka sama. Sehingga salah seorang murid dari Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i menulis kitab dengan judul Ijma' para ulama, kesepakatan para ulama untuk keras dan tegas terhadap ahlul bid'ah. Ini menunjukkan bahwasanya masalah ini adalah disepakati oleh seluruh para ulama. Maka jika ada yang menyelisihinya, berarti menyelisihi seluruh para ulama, menyelisihi salaf, menyelisihi para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan menyelisihi para ulama ashabul hadith. Maka demikian, bukan kesalahan yang ringan. Dalam masalah inilah perseteruan salafiyin dengan ikhwanul muslimin. Dalam masalah ini pula pertikaian salafiyin dengan sururiin. Dalam masalah ini pula pertikaian kita dengan golongan turatsiyin, Abdurrahman Abdul Khaliq dan sejenisnya. Dalam masalah ini pula perselisihan pertikaian kita dengan Adnan Ar'ur dan grupnya yang ada di Indonesia. Apakah dalam di Pondok Alam Sunnahnya ataupun As-Sunnah di Cirebon dan lain-lainnya. Dalam masalah ini pula pertikaian kita dengan Yazid Jawas dan pertikaian dengan sekian banyak mereka-mereka yang mengatakan tidak perlu tahdir-tahdiran. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, karena masalah ini bukan masalah kecil, masalah yang besar, karena berkaitan dengan kesepakatan seluruh para ulama. Wa marji' hadhil athar ma ja'a fil Bukhari. Dan para ulama itu kenapa sepakat untuk memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya ahlul bid'ah? Karena hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari, أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لم يكن bahwa beliau lam yakun yantaqim li nafsihi illa an tuntahaq hurumatullahi fayantaqimu lillah. Bahwa Nabi Rasulullah SAW tidak pernah balas dendam untuk dirinya sendiri. Yani tidak pernah beliau membantah atau membalas seseorang untuk kepentingan pribadi. Tidak pernah. Kecuali idza tuntahaq hurumatullah, kecuali kalau kehormatan-kehormatan agama Allah ini dilanggar, diinjak-injak. Fayantaqimu lillah, maka Rasulullah pun membalas karena Allah. Jadi kalau kamu dicaci maki pribadimu, kamu sabar, itu wajar. Bahkan itu yang dianjurkan, sabar sajalah. Tapi kalau agama Allah yang dicaci maki, kita harus bantah dan harus membela agama Allah, dan kita harus membela dalam perkara itu dari awal pertama, bantahan dengan hujjah-hujjah, peringatan-peringatan, ancaman-ancaman, sampai tahdzir, sampai mengumumkan bahwa orang ini sangat berbahaya, hati-hati dari dia. Karena sekarang bukan lagi masalah pribadimu. Kalau kita tanyakan pada sufi yang mengatakan jangan nyala-nyalakan orang lain, atau kata mereka kaum sururi, hizbi, ataupun ikhwani yang mengatakan fihi hasanat, mereka kan punya kebaikan juga. Ahli bidah itu kan punya kebaikan. Coba kalau pada saatnya ketika ada orang yang mencaci maki ibu dan bapaknya, maka dia akan marah. Kalau dia marah, kamu katakan, sebentar, kamu jangan marah-marah. Orang itu kan punya kebaikan. Kira-kira apa tanggapan dia? Kenapa kamu marah karena pribadimu dan orang tuamu yang dicela, tapi tidak marah ketika agama yang dicerca, agama yang diinjak-injak? Kenapa tidak marah ketika sahabat yang dicerca oleh Syiah? Kenapa tidak marah ketika hadis sahih ditolak mentah-mentah oleh Mu'tazilah? Kenapa tidak marah ijma para ulama ditinggalkan oleh kaum sufi? Kok diam? Kenapa? Tapi ketika pribadinya dicerca, marah besar. Ini khonif dina azakumullah. Berarti dia lebih mementingkan pribadinya daripada agamanya. Jadi mereka tidak konsekuen. Kalau mereka memiliki prinsip, mereka akan punya kebaikan. Ala kulli hal, bagaimanapun juga, dia akan memiliki sisi lain kebaikan. Kenapa tidak dia lakukan ketika orang-orang itu mencerca dirinya? Kamu itu hizbi, kamu mu'tazilah. Sabar, Ahlussunnah itu punya kebaikan. Coba gitu. Tidak mereka lakukan. Ahlussunnah habis oleh mereka. Salafiyin itu adalah orang yang kaku, kasar, jelek, tukang tahdzir, ini dan itu. Loh, mana kaidahmu? Mana kaidah kalian? Fihi hasanat. Mereka punya kebaikan, mereka punya kelebihan. Kenapa enggak kita katakan demikian? Atau kenapa kalian tidak katakan demikian ketika kalian dibantah? Kalian katakan mereka juga punya kebaikan. Subhanallah. Mereka kalau pribadinya atau golongannya atau keluarganya yang dicerca, mereka akan marah. Tetapi ketika manhaj sunnah diinjak-injak oleh ahlul bid'ah, mereka mengatakan tidak apa-apa. Masing-masing dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Kita harus menghormati pendapat orang lain. Oh, jadi mencaci maki sahabat itu pendapat yang harus dihormati. Menyimpang dari jalan Allah, mengatakan tidak perlu pakai sunnah, itu harus kita hormati. La haula wala quwata illa billah. Ini ikhwani fillah a'azakumullah adalah manhaj batil. Maka hati-hati bahwa perkara ini bukan perkara kecil. Kita sampaikan di sini bukan untuk mengajari kita berdakwah dengan kasar terus, bukan. Tapi untuk menjelaskan bahwa sikap-sikap seperti itu pada waktunya kadang diperlukan. Dan jangan kemudian dianggap tidak boleh atau dilarang dalam agama. Wah, berarti kamu menentang ayat-ayat tadi. Kama salil himar. Wah, Al-Quran ini kasar ya. Mengatakan himar. Kama salil kalbi. Seperti anjing. Aduh, Al-Quran ini kasar ya. Kalau saya baca Quran ini di hati saya jadi kasar. La haula wala quwata illa billah. Apakah bukan dia yang adol min himari ahli? Lebih sesat dari keledai piaraannya. Al-Quran dibantah oleh dia. Maka hati-hati. Bahwa perkara-perkara yang seperti ini, sikap-sikap keras, khususnya pada ahlul bid'ah, itu kadang diperlukan. Wa in ta'jab fa'ajab akhil qari' al-karim min unasin yunkiruna ala man yastakhdim hadzal uslub. Dan kalau kamu heran dengan manhaj ini, maka yang lebih mengherankan lagi adalah orang-orang yang mengingkari manhaj yang seperti ini dan penggunaan cara yang seperti ini. Fi da'wati ma ahli al-bid'ah, dalam berdakwah kepada ahli al-bid'ah. Ini lebih heran lagi. Lebih heran lagi adalah orang yang mengingkarinya dalam keadaan sudah ijma' sepakat seluruh para ulama karena mengikuti Quran dan sunnah. Wa ka'anni bihi lam yattali' ala hadhihi al-adillah. Sepertinya mereka itu tidak pernah membaca dalil-dalil ini yang sedang kita baca ini. Sepertinya mereka tidak pernah membaca athar, riwayat-riwayat dari para ulama yang dinukil dari salafus saleh dalam masalah itu. Au annahu lam yuwaffaq li fahmiha, atau dia membaca tapi tidak mendapat taufik untuk memahaminya. Baca tapi enggak paham. Wallahul musta'an. Wa na'udzu billahi minal khuzlan. Allah lah tempat kita meminta pertolongan dan kita berlindung kepada Allah dari kerendahan dan kehinaan. Sungguh telah bagus ucapan seorang penyair, Usama al-Qusas rahimahullah, ketika berkata, la tahtaqir ahla man danu biman hajina hatta wa in kharajat alfadhuhum khashina billahi hiddatuhum hadhi maziyatuhum inda ta'addi atabqa an-nafsu muttazinah fal haqqu ghayatuhum billahi hiddatuhum fal haqqu ghayatuhum wa sidqu rayatuhum madza yarumul fata ba'da alladhi aminah. Kata beliau, la tahtaqir ahla man danu bimanhajina, jangan kalian rendahkan, jangan kalian hinakan orang-orang yang berjalan di manhaj kita ini. Ada di manhaj ahlu sunnah, di manhaj salafus saleh. Jangan hinakan mereka, jangan cerca mereka. Hatta wa in kharajat alfadhuhum khashinah, walaupun kadang-kadang keluar dari mulut mereka kata-kata yang kasar. Kenapa? Kok kita jangan cerca para ulama yang berjalan di manhaj ahlus sunnah ini, walaupun kadang-kadang keluar kalimat-kalimat dari mulut mereka yang kasar. Karena fillahi hiddatuhum, karena kemarahan mereka itu karena Allah. Hadhi maziyatuhum, bahkan itulah keistimewaan mereka, cintanya kepada sunnah dan bencinya kepada bid'ah. Inda ta'addi, ketika orang dalam keadaan marah. Atabqa nafsu muttazinah, apakah jiwa ini bisa kemudian dikuasai dalam keadaan tidak marah, dalam keadaan tidak keluar kalimat-kalimat seperti itu? Apakah bisa? Artinya bahwa kalau para ulama kadang menyebutkan kalimat-kalimat yang kasar, itu untuk apa? Untuk membersihkan tangan yang kotor tadi supaya bersih. Maka jangan dicerca. Ini yang paling sering kita dengar dari Hizbiyun, dari Sururiyun atau Ikhwaniyun. Syekh Robi ucapannya kasar, kotor. Syekh Mukbil ucapannya kosor, kasar. Kenapa sih? Nah, itu kasetnya Iskatul Kalbil Awi, mendiamkan anjing yang menggonggong. Gimana ini? Kenapa kamu terkejut? Suara mereka bahkan lebih jelek dari suara-suara anjing. Kenapa? Karena anjing tidak menyesatkan orang. Sedangkan orang tersebut, ahlul bid'ah itu, mengajak orang kepada kesesatan. Mana yang lebih ringan? Anjing tiap hari menggonggong, gak ada orang yang sesat. Oh, dia sesat karena digonggong anjing. Gak pernah tuh. Tetapi fulan sesat kenapa? Karena dia mendengarkan ceramahnya fulan, asy-Syi'i, ar-Rafidhi. mendengarkan ucapan fulan sufi khabith, sesat, banyak yang terjadi. Maka mana yang lebih jelek? Ikhwan fillah na'azakumullah, kata beliau, kata Usama Al-Qusas rahimahullah, jangan cerca mereka ketika mereka mengucapkan kadang-kadang ucapan yang kasar, karena kemarahan mereka itu untuk Allah, lillah wa fillah, kemarahannya bukan untuk dirinya. Siapa sih yang dicerca atau yang diinjak-injak, atau siapa yang dibantah oleh mereka, yang ditentang oleh mereka? Sunnah, bukan pribadinya. Tapi para ulama tadi marah justru ketika pribadinya yang dicerca. Para ulama sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dikatakan i'dil ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu mengatakan wa man ya'dil illam a'dil, siapa lagi yang akan adil kalau aku tidak adil? Semoga Allah merahmati Musa. Musa telah disakiti lebih sakit dari ini, tapi beliau sabar ketika disakiti. Tetapi ketika agama Allah dicerca oleh mereka, Rasulullah masuk ke tempat mereka, ke tempat Yahudi dan Nasrani, memanggil mereka dengan ya abnaul qiradata wal khanazir, wahai turunan kera dan babi. Wah, kok kasar banget? Loh, Al-Qur'an yang menceritakan begitu. Allah sebutkan bahwa Bani Israel itu adalah orang-orang yang Allah kutuk menjadi qiradatan wa khanazir, menjadi kera-kera dan babi-babi. Jadi kalimat yang tepat disebutkan kepada orang yang tepat. Dan ini ikhwan fillah na'azakumullah untuk menunjukkan betapa rendahnya orang-orang kafir dari Bani Israel yang pernah dikutuk oleh Allah menjadi kera dan menjadi babi-babi. Qala fal haqqu ghayatuhum, kebenaran itu tujuan mereka. Kenapa mereka marah? Kenapa mereka mencerca dengan kalimat yang keras dan kasar? Al-haq wayatuhum, tujuan mereka adalah kebenaran, kebenaran, kebenaran. Wasidqu rayatuhum, dan kejujuran itu bendera mereka. Jujur, apa adanya, tidak ada yang disembunyikan. Ini bedanya dengan mereka, kaum ahlul bid'ah yang punya wajah 2 atau 14. Setiap hari ganti-ganti wajah, tergantung siapa yang dihadapi. Kalau yang dihadapinya sufi, aku bersama kalian, aku juga sufi. Kalau yang dihadapinya adalah orang-orang dari kalangan lain, dia akan mengatakan, saya juga bersama kamu, saya juga sama i'tizal, saya juga cocok dengan pendapatnya mu'tazilah. Atau orang lain lagi datang yang ketiga, dia mengatakan, inni ma'akum, aku sudah bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, kami tadi cuma main-main dengan salafiyin itu, pura-pura saja. Ini ma'akum, sebenarnya aku bersama kalian. Ini orang baiknya baik pada semua orang. Maka jujur atau tidak jujur? Tidak jujur. Kalau baik pada semua orang, jelas tidak jujur. Kenapa jelas tidak jujur? Karena dikatakan oleh para ulama bahwa ridwan nas wayatun la tudrak, keriduan manusia seluruhnya adalah tujuan yang tidak pernah akan tercapai. Iya kan? Enggak pernah akan tercapai meridhokan manusia supaya semua ridho. Saya berdiri di atas semua golongan dan saya cocok dengan semua golongan. Pak Ustaz, sebentar. Cocok dengan semua golongan. Gimana kalau 2 golongan itu bertentangan? Seperti Qadariyah dengan Jabriyah. Kamu ikut mana? Jujur, jangan bohong. Ikut siapa kamu? Mu'tazilah atau Mu'tazilah yang Qadariyah atau Jabriyah? Bagaimana kalau 2 kelompok itu Murji'ah dengan Khawarij? Kamu berdiri di atas semua golongan? Bohong. Enggak akan mungkin. Kamu tidak mungkin berdiri di 2 golongan yang bertentangan. Pasti kamu dengan berdusta. Kepada Jabriyah mengatakan, saya juga seperti kamu Jabriyah. Kepada Qadariyah mengatakan, saya juga seperti kamu. Dan apakah kamu bisa berdiri di atas 2 golongan? Ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Yang jelas yang satu mengajak ke kanan, yang satu mengajak ke kiri. Apakah kamu bisa berdiri di atas semua golongan? Tidak mungkin bisa kecuali dengan kedustaan. hatinya cenderung ke sana, tapi pura-pura. Saya ma'akum, saya juga sama dengan kamu. Hadza basabasi. Basbasayu basbisu. Basabasi. Bohong, alias bohong. Tidak jujur. Tapi para ulama tersebut jujur. Ketika benar dikatakan benar. Ketika salah, salah kamu. Loh Ustaz, masa teman disalahkan? Salah walaupun teman. Kamu salah kenapa? Kamu salah. Loh ini kan kelompok Ustaz juga. Kamu salah, kelompok siapapun kamu. Kamu keliru, kamu salah. Akan saya umumkan kepada kaum muslimin bahwa kamu salah kalau enggak taubat. Oh iya, taubat, taubat. Bagus. Ini jujur namanya. Ketika salah, langsung dikatakan salah. Atau kalau perlu kemudian diperingatkan dengan keras. Dengan kasar. Wah kok kasar ya? Apa tujuannya? Satu, kebenaran. Yang kedua, kejujuran. Dia menyampaikan apa adanya. Tidak plin-plan. Bukan seorang politikus yang berdiri di atas semua golongan. Mustahil. Mustahil. Berdiri di atas semua golongan. Akibatnya dia akan mengatakan, saya cocok dengan sunnah, tapi cocok juga dengan bid'ah. Saya berdiri di atas golongan sunnah, dan saya berdiri di atas golongan bid'ah. Dan itu adalah akan ditertawakan orang. Dan kalau politikus, wajar. Kenapa politikus wajar? Karena mereka itu adalah seorang yang ingin mendapatkan massa atau pengikut banyak supaya menang pemilu. Ya tentunya dia akan membohongi semua kelompok supaya bisa masuk kelompoknya atau masuk partainya. Wajar. Tapi kaum muslimin yang sedang berdakwah kepada hak, yang mengaku berdakwah kepada sunnah, maka jangan ikut para politikus. Maka jangan jadi hizbi. Makanya sering disebut oleh para ulama dengan hizbi. Sikap seperti itu, sikap politikus tadi disebut sikap hizbiyah. Karena yang penting bagaimana mengumpulkan orang. Dengan tidak jujur. Ya kamu benar, kamu tidak salah, kamu tidak keliru, semua baik. Akhirnya tidak ada faedahnya dakwah sama sekali. Karena dakwah itu justru untuk menerangkan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dan mana kelompok yang harus diikuti atau dianjurkan untuk diikuti. Dan mana kelompok yang diperingatkan agar hati-hati dari mereka. Itu perlu dan itu dakwah. Itu isi dari dakwah. Bashiran wa nadhira. Maka kata beliau, kata penyair ini, falhaqu ghayatuhum wasidqu rayatuhum. Kebenaran itu tujuan mereka. Dan kejujuran itu bendera mereka. Madza yarumul fata ba'da alladhi aminah. Apa yang diharapkan oleh fata, oleh seseorang, kalau bukan sesuatu yang aman baginya. Tentunya, seseorang pasti menginginkan keselamatan bagi dirinya. Saya ingin selamat di dunia dari kesesatan. Dan selamat di akhirat dari azab Allah. Tentunya setiap manusia berharap demikian. Maka seorang da'i wajib bagi dia untuk menyampaikan kepada umatnya mana jalan selamat dan memperingatkan kepada umatnya mana jalan yang berbahaya. Hati-hati dari jalan-jalan tersebut. Harus demikian. Wa ma yarumul fata. Apa yang diharapkan oleh seseorang kalau bukan keselamatan? Maka kalau ada orang yang berjalan ke arah jurang, kamu halangi, jangan, depanmu itu jurang. Lewat jalan sana. Saya tahu kok, kata orang buta ini. Buta orangnya. Saya tahu jalan tiap hari lewat sini. Jangan, ini ada jurang, lewat sana. Maksa. Kalau perlu, kamu lawan dia, kamu dorong dia sampai balik arah. Setelah balik arah, dia jalan. Benar kan? Enggak ada jurang. Dasar orang tuh, saya lebih tahu dari dia. Saya sejak kecil lewat sini. Kamu dicaci maki, tapi kamu tersenyum. Kenapa? Alhamdulillah dia selamat. Alhamdulillah. Tujuannya adalah keselamatan, menyelamatkan mereka, menyelamatkan kaum muslimin. Walaupun kemudian kamu menjadi orang yang dicerca, wah kasar mulutnya, kotor, kerjanya marah-marah terus, nyala-nyalakan orang terus. Loh, apakah enggak pernah membenarkan? Enggak pernah membenarkan para salafus saleh, enggak pernah membenarkan para tabi'in, para ulama. Selalu disebut qola ulama. Ya. Apakah itu bukan membenarkan? Namanya dakwah, membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Balindur ila qawli Abi Muhammad al-Andalusi. Bahkan lihatlah kepada ucapan Abu Muhammad al-Andalusi al-Qahtani dalam qasidahnya yang dia namakan dengan Nuniyah al-Qahtaniyah. Nuniyah al-Qahtani. Inda naqdihi al-ladhi' al-Asy'ariyah, ketika dia membantah Asy'ariyah atau aliran Asy'ari. Dia menyebutkan kalimatnya, lihat. Ya Asy'ariyah, ya asafilatul wara, ya ama ya sum bila adhani, inni la ubghidukum wa ubghidu hizbakum bughdan aqall qaliluhu afghani. Law kuntu a'mal maqillatain la sarrani kay la yura insanukum insani. Wahai Asy'ariyah, wahai kelompok rendah, wahai kelompok yang buta dan bisu atau tuli, bila adhani, kelompok yang buta dan tuli tanpa telinga karena tidak mau mendengarkan kebenaran, innila ubghidukum, sungguh aku benci pada kalian dan benci kepada golongan kalian dengan kebencian yang paling sedikit, aqalla qaliluhu abghani, yang paling sedikit sudah cukup menambah aku, yakni menjauh dari dia. Law kuntu a'ma al-maqillataini la sarrani, kalau saja aku itu tidak tahu, tidak melihat kamu, tidak mendengar suaramu, mungkin itu lebih baik. La sarrani, sungguh membahagiakan aku agar aku tidak melihat kemanusiaan kamu sebagai manusia. Artinya, kalau saja dia tidak melihat matanya kepada mereka dan telinganya tidak mendengar syubhat-syubhat mereka, sungguh sangat bahagia karena tidak menganggap ada mereka. Tapi yang jadi masalah, kelihatan dan terdengar suaranya tiap hari mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak di atas arasy-Nya. La haula wala quwata illa billah. Mengatakan maksudnya Allah menguasai arasy, bukan di atas arasy. Maksudnya ditakwilkan ayat-ayat sifat dan ditolak sifat-sifat Allah dengan takwil-takwil tersebut. Ini sungguh membuat orang beriman marah. Kalau tidak marah, dipertanyakan, kamu beriman dengan Allah? Kamu kalau dicerca bapakmu, kamu marah. Tapi Allah dihilangkan sifat-sifatnya, ditolak sifat-sifatnya, dikatakan Allah tidak berbicara, bisu. La haula wala quwata illa billah. Masa enggak marah? Justru yang tidak marah itu yang aneh. Kalau yang marah wajar, berarti dia mukminin. Dia adalah para ulama, yang orang-orang yang berilmu dan mengerti sifat-sifat Allah dan mengerti bahwa mereka menentang, tidak mempercayai sifat-sifat Allah hanya sebatas 10 sifat atau 13 sifat saja. Padahal demikian banyaknya sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Quran dan Sunnah. Betapa banyaknya sifat-sifat Allah yang diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemana itu? Kok tidak kamu yakini, tidak kamu terima? Kamu tolak dengan takwil-takwil. Ya Asy'ariyah, ya asafilatul wara, ini ubghidukum wa ubghidu hizbakum. Aku benci kalian dan aku benci golongan kalian. Sampai beliau mengatakan, ya Asy'ariyah, ya jami' man idda'a bid'an wa ahwa'a bila burhani. Wahai Asy'ariyah, dan wahai seluruh orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan dan hawa nafsu tanpa bukti-bukti dalil. Ja'atkum sunnatun ma'munah, telah datang kepada kalian sunnah yang terpelihara, sunnah yang terjaga, sunnah yang terpercaya, sunnah ma'munah. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, diperiksa oleh para ulama ahli hadis, sudah terbukti kesahihannya secara otentik. ja'atkum, telah datang pada kalian. Min sya'iriz darbil lisani ma'ani, dari seorang penyair, yang maksudnya dari beliau. Sudah sampai kepadamu bukti-bukti, disampaikan kepadamu dari seorang penyair. Darbil lisani ma'ani, yang hanya bisa menyampaikan dengan lisan makna-makna. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, menunjukkan bahwa mereka ini adalah para ulama yang membenci kebid'ahan dan membenci ahlul bid'ah. Bahkan disebutkan Amir bin Tahir, seorang gubernur di Kufah, ahlu sunnah wal jamaah, dan belajar dengan ulama, bahkan meriwayatkan hadis. Amir bin Tahir, dia menyatakan, kalian membenci mereka an jahlin, lakinnani, tapi aku membenci mereka an ilmin, aku membenci mereka karena ilmu. Yang dimaksud adalah khawarij. Kalau tadi Asy'ari, ini khawarij. Aku membenci mereka ala ilmin. Kenapa? Karena pertama, bukan khawarij, murji'ah. Aku membenci murji'ah an ilmin. Karena pertama, dia lam yarau lisultani ta'ah, mereka tidak beranggapan wajibnya taat pada penguasa. Itu pertama. Yang kedua, dia menganggap sama imannya Rasulullah, imannya para malaikat, dengan imannya para munafikin. Karena murji'ah adalah orang-orang yang menganggap iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, sehingga semua iman sama. Demi Allah, aku tidak tega untuk menyatakan bahwa imanku sama dengan Imam Ahmad atau Yahya bin Yahya. Aku tidak berani, lidahku enggak berani mengatakan bahwa imanku seperti imannya Imam Ahmad atau Imam Yahya bin Yahya. Tapi mereka berani mengatakan bahwa imannya seperti imannya Jibril wa Mikail. Sungguh aku benci pada mereka dengan ilmu, karena tahu bagaimana kesalahan dan kesesatan mereka. Berarti benci pula. Ikhwan fillah a'azakumullah, kadang-kadang manusia ini ketika hidup di kalangan orang timur, yang kebanyakan mereka lebih mengutamakan perasaannya, mudah dimasuki sufi. Sehingga yang laris adalah tasawuf. Yang masya Allah semua orang menerima dan laku keras dakwahnya, itu sufi. Karena gak pernah menambah, gak pernah ngurangi. Orang semua dibenarkan semua. Siapa yang datang pada dia dibenarkan. Ya, kamu benar, gak salah. Sehingga orang semua senang. Jadi da'i semiliar umat. Karena tidak pernah nyalahkan. Semuanya dibenarkan oleh dia. Ikhwanifidina a'azakumullah, akibatnya ketika menyampaikan atau ketika mendengar dakwah ahlus sunnah, kaget-kaget orang timur ini. Aduh, rasanya, perasaan terus yang mereka pegang. Sepertinya, kayaknya, rasanya ini kok kasar sekali. Setiap dikatakan bid'ah, ter hatinya. Setiap dikatakan bolal, sesat, ter lagi hatinya. Aduh, saya gak cocok lah. Kenapa gak cocok? Aduh, gak cocok lah. Rasanya tidak cocok karena perasaan. Mana yang cocok? Yang cocok adalah yang meninak bobokkan mereka. Tidurlah. Disuruh tidur semua. Tidak perlu lihat mana yang salah, mana yang jelek. Enggak perlu kamu lihat ini yang baik ataupun itu yang jelek. Pokoknya apa yang kamu jalani, jalanilah dengan baik. Yang penting enggak nyakiti orang. Karena enggak nyakiti orang, muttafaq alaihi inda kullil adyan. Karena enggak menyakiti orang, cocok untuk seluruh agama. Jadi itu dipakai oleh mereka, dipegang. Kalau membantah ahlul bid'ah, oh itu nyakiti orang, enggak boleh. Dan seterusnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, walaupun berat, kalau itu adalah kebenaran, harus diterima. Walau kana murran, walaupun itu pahit. Prinsip ahlu sunnah yang ke-14. Dari prinsip-prinsip atau dari sifat-sifat ahlu sunnah, setelah kita baca atau setelah kita lewati masalah hikmah, maka yang ke-14 adalah ihtimam bil ilmi al-mabniyyi 'alal kitabi was sunnati wal athar. Mementingkan ilmu, ini juga ciri yang khas pada ahli sunnah wal jamaah. Mementingkan ilmu yang dibangun di atas Quran dan sunnah dan ucapan-ucapan para salafil ummah, mengamalkannya, meyakininya, dan meyakini annal ummah lan tasluh illa idha tamma abna'uha bil ilm, dan meyakini bahwa umat ini enggak akan jadi baik kecuali kalau orang-orangnya mementingkan ilmu. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Berilmulah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Ini dalil wajibnya berilmu. Karena Allah sebutkan dengan fi'il amr, fa'lam, ketahuilah atau berilmulah. Maka harus berilmu. Maka kalau ada seorang yang mengaku saya salafi, saya ahlu sunnah, saya dan saya, tapi tidak mementingkan ilmu, saya rasanya kurang percaya. Ada orang telpon, saya salafi, tapi saya gak pernah ngaji ke ustaz. Saya mau tanya, kamu salafi, tapi gak pernah ngaji? Ustaz lain pun gak pernah? Enggak ustaz, saya dari... Waduh. Namanya seorang ahlus sunnah, seorang salafi, belajar. Kalaupun tidak dengan saya, ya dengan para ustaz-ustaz yang lain. Barangkali jauh tempatnya. Belajar dari para salafiyin, para ulama. Kalau bisa berangkat kepada ulama, bagus. Kalau tidak kepada murid-muridnya ulama, kepada para penyambung lidah ulama. Tidak kemudian hanya pengakuan idja bila burhan. Pengakuan-pengakuan tanpa bukti. Maka ciri yang ke-14, ahlu sunnah wal jamaah salafiyun adalah orang-orang yang lebih atau orang yang sangat mementingkan ilmu, belajar. Karena mereka tahu tidak ada jalan selamat kecuali dengan belajar. Orang yang tersesat dalam berbagai macam aliran sesat, di antara sebabnya selain hawa nafsu adalah kebodohan. Saya pengen ibadah pada Allah. Saya sungguh cinta pada Allah. Bagus kan? Tapi karena bodoh, lamun. Saya pengen dekat dengan Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ini sudah satu. Bahwa zikir dengan lafdul jalalah bil mufrad artinya tanpa ada pujian. Tanpa ada subhanallah atau Allahu Akbar, itu adalah zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah, Allah, Allah. Imma Allahu Akbar atau subhanallah atau la ilaha illallah, begitu. Tapi mereka Allah, Allah. Itu pun masih dikurangi lagi karena bakhilnya, karena bodohnya masih hu, hu, hu. Membayangkan Allah menyatu dengan dirinya. Allah, Allah saja langsung pada dia. Tanpa ilmu, hanya perasaan pribadinya. Akhirnya dia jadi wahdatul wujud. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kafir lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Iya. Kenapa lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani? Karena mereka-mereka, Yahudi dan Nasrani, masih menentang kesyirikan. Tapi mereka kufur karena mengatakan Allah memiliki anak. Tetapi mereka semuanya bukan hanya mengatakan Isa sebagai Tuhan, tapi kaum sufi wahdatul wujud mengatakan dirinya Tuhan dan semua makhluk-makhluk ini Tuhan, menyatu dengan Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Atau al-hululiyah sejenisnya yang dikatakan Allah menyatu dengan seluruh alam ini. Ini karena kebodohan tanpa ilmu. Kalau saja bodohnya memang belum pernah dikasih tahu, dia masih mending. Tapi yang jadi masalah adalah sudah dikasih tahu, sudah diingatkan, tapi tidak mau tahu. Lebih cinta dengan kebodohan daripada ilmu. Ini kamu harus baca kitab ini. Tidak. Duduk kamu dengan para ulama, ashabul hadis. Ashabul hadis kaum munsu. Ngaji kamu dengan mereka itu orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Enggak, mereka ucapannya kasar. Nyala-nyalakan orang terus kerjaannya. Dengarkan kasetnya. Enggak mau. Telinga saya enggak mau mendengarkan ucapan-ucapan orang yang mengatakan ahlul bid'ah, sesat, sufi, sesat. Enggak mau saya. Takut hati saya jadi rusak. Nanti tidak lagi menyatu Allah dengan hati saya. Fahadha jahlun murakkab. Bodoh kuadrat. Setelah sifat yang ke-14, yaitu ilmu dan mementingkan ilmu, maka yang ke-15 adalah al-hirsu ala tasfiyah asy-syamilah thumma tarbiyah ala hadha as-safa. Sifat yang ke-15 adalah memperhatikan sisi tasfiyah yang syamilah, yang lengkap. Tasfiyah itu penjernihan. Thumma tarbiyah, dan kemudian tarbiyah. Tarbiyah ala hadha as-safa, tarbiyah yang dibangun di atas kejernihan tadi. Maka dakwah ini, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, itu terdiri dari dua sisi, tasfiyah wa tarbiyah, penjernihan dan pendidikan, sehingga dijernihkan, dibersihkan, kemudian dibangun di atasnya bimbingan-bimbingan sunnah. Banyak para ulama yang menulis masalah tasfiyah dan tarbiyah. Seperti disebutkan, silakan lihat tulisan Syekh Al-Fadil Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi yang dinamakan dengan tasfiyah dan tarbiyah. Bahkan Syekh Al-Albani juga menulis masalah tasfiyah dan tarbiyah. Dan masih banyak lagi para ulama yang menulis masalah tasfiyah dan tarbiyah. Dan ini penting pula disampaikan, karena banyak kaum muslimin yang dakwahnya separuh, hanya tarbiyah-tarbiyah saja, tapi tidak memperhatikan tarbiyah, tidak memperhatikan tasfiyah. Sampai mereka mengatakan kelompoknya kelompok tarbiyah, dan pengajarnya disebut murabbi pentarbiyah, dan selalu pakai tarbiyah, tapi mereka melupakan sisi tasfiyah, penjernihan. Tentunya tidak dijelaskan dengan banyak di sini, karena sudah terkandung di dalam bab sebelumnya, khususnya pada sifat yang ke-13, masalah hikmah. Bahwa dalam dakwah ini, di samping menjelaskan yang hak, juga membersihkan dari yang salah-salah. Ketika orang itu datang bertaubat, maka kita bersihkan dia, bahwa apa yang kamu yakini kemarin salah, apa yang kamu katakan demikian di dalam kelompokmu dulu keliru. Bersihkan. Yang benar ini. Nah, ketika membersihkan itu disebut dengan tasfiyah, dan ketika dididik dengan sunnah disebut dengan tarbiyah. Maka dakwah ini lengkap, tasfiyah dan tarbiyah, penjernihan dan kemudian pendidikan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya kedua-duanya harus seimbang. Kalau kamu tarbiyah terus, katakan ini sunnah, dalam keadaan dia tidak dibersihkan dari syubhat-syubhat yang ada, ketika sunnah kamu bacakan, masuk ke dalam kepala dia, dipahami lain. Kenapa? Karena ada syubhat di sini, bahwa setiap hadis yang bertentangan dengan akalmu, tolaklah. Itu sisa lama, sisa dia ketika diaklaninya. Bagaimana? Kamu terangkan ini sunnah, tapi tidak masuk akal. Jadi dengarkan tarbiyahmu, tapi tetap dalam kesesatannya. Kenapa? Karena dia mendapatkan suatu, selewengkan sama dia. Setiap dia mendapatkan hadis, dia pahami lain atau dia tolak, karena ada syubhat yang di kepalanya. Maka ini pun harus dibersihkan dan dijernihkan. Demikian pula ketika menyampaikan hadis, harus kita jelaskan bahwa hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Untuk apa? Ini namanya tasfiyah, pembersihan. Jangan sampai tercampuri hadis-hadis ini dengan ucapan-ucapan lain, bukan ucapan Nabi. Apakah hadis palsu, pepatah, dan sebagainya. Ini dikatakan hadis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ternyata yang diucapkan adalah pepatah khairul kalam, atau ucapan-ucapan pepatah haborim, pepatah orang-orang Arab. Dikatakan menjadda wajad dalam hadis, dikatakan kok menjadda wajad hadis dari mana? Itu pepatah, bukan hadis. Ini sering tercampur. Maka harus ada tasfiyah. Dan para ulama, masya Allah, Allah berikan pada mereka taufik sehingga memisahkan, memilah mana yang hadis, mana yang bukan hadis, mana yang dhaif, mana yang sahih, dan seterusnya. Ini juga termasuk tasfiyah. Dan juga dalam masalah tafsir, dalam masalah fikih dan lain-lainnya, mesti ada tasfiyah dan mesti ada tarbiyah. Enam. Demikianlah. Ghaidun min fayum. Ini adalah sedikit dari banyak sifat-sifat ahlu sunnah. Jadi belum seluruhnya. Apa yang disebutkan dari 15 sifat ini adalah perkara atau sebagian dari sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah. Yang tentunya masih banyak sifat-sifat lain yang merupakan rincian dari sifat-sifat ini atau perkara-perkara yang menambahi sifat-sifat ini. Wa man arada al-istizadah, barang siapa yang ingin menambah luas lagi atau lebih jelas lagi dari sifat-sifat seorang hamba yang pantas untuk disebut sebagai seorang salafi, seorang ahli sunnah, silakan baca kitabnya Syekh Zaid Ibn Hadi Al-Ajwiba As-Sadidah Halal As'ilatir Rashidah, atau kitabnya Syekh Muhammad Jamil Zainu Firqatun Najiyah, atau kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah oleh Al-Lalikai, atau kitab yang tadi disinggung Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith oleh Imam As-Sabuni rahimahullah, dan lain-lain dari kitab-kitab para ulama yang menjelaskan prinsip-prinsip Ahlussunnah. Tanbih, peringatan sebelum kita tutup. Inna kullama taqaddam minas sifat liman intahaja an-nahja as-salafi la ya'ni anna afraduhum ma'sumun. Sesungguhnya apa yang telah lewat dari sifat-sifat para ahlu sunnah, seorang salafi yang menjalani manhaj salaf ini, tentunya bukan berarti ahlu sunnah atau salafiyun adalah orang-orang yang maksum, yang tidak pernah salah. Bukan. Ma'sumuna minal akhta', bukan orang-orang yang tidak pernah keliru. Bal qad yaqa'al khata' min ahadihim, bahkan kadang terjadi kekeliruan atau kesalahan pada salah seorang mereka. Mungkin terjadi karena mereka bukan nabi yang ma'sum, maka mungkin saja terjadi pada mereka. Tetapi yatamayyazuna an ghairihim, tetapi ahlu sunnah salafiyun berbeda dengan yang lain, maka dia akan cepat kembali ketika ditegur, akan cepat kembali ketika mengetahui kebenaran. Ini bedanya. Bedanya dengan ahlul bid'ah, kalau ahlul bid'ah dikasih dalil, dikasih ayat, dikasih hadis, dia akan lebih mementingkan hawa nafsunya, dan ayat dan hadisnya yang ditarik, dicocokkan dengan hawa nafsunya. Tapi ahlul sunnah ketika keliru, diingatkan dengan hadis, sami'na wa ta'ana, kami dengar dan kami taat. Tubtu ilallah, saya bertobat kepada Allah. Saya salah kemarin dan saya akui apa yang saya katakan kemarin salah, dan saya cabut dan saya bertobat kepada Allah, dan mulai hari ini saya berpendapat seperti apa yang dikatakan oleh ahlu sunnah. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, mayyizah, keistimewaan yang ada pada ahlu sunnah. Sur'ah ruju'uhum ilal haqqi, bersegera kembali kepada kebenaran. In dhahara dhalika lahum, kalau sudah jelas dan tampak kebenaran bagi mereka. Wal maqsudu anna al manhaj as-salafi huwa alladhi warathahu lana Rasulullah. Yang dimaksud dengan apa yang kita sampaikan dari sifat pertama sampai sifat yang ke-15 adalah sifat-sifat yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, yang wajib kita ikuti, yang sedang kita berupaya dan berusaha untuk mengikutinya. Bukan itu sifat-sifat saya, bukan. Tapi itu sifat-sifat yang wajib bagi kita untuk menelusurinya dan untuk menerapkannya pada diri kita. dan yang pernah diterapkan oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, yaitu manhaj yang tidak ada salahnya. Manhajnya loh ya, kalau kitanya masing-masingnya mungkin ada kesalahan, tidak maksum. Manhajnya adalah manhaj Nabi yang tidak ada salahnya. Kalau salah berarti bukan dari Nabi, riwayatnya yang dhaif. Nah, maka yang dimaksud adalah manhaj Nabi yang maksum, yang terjaga, yang kita wasiatkan pada seluruh manusia agar berjalan di jalan tersebut, agar mengikuti manhaj tersebut. Kita mengajak seluruh manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama nad'uuhum kama taqaddam lil islam safi. Kita mengajak mereka sesungguhnya kepada keislaman yang sesungguhnya, yang murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ciri-cirinya dan sifat-sifatnya sudah kita terangkan dengan dalil-dalilnya. Yaitu siratul mustaqim yang Allah perintahkan kita untuk menelusurinya atau menjalaninya. Yang Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan berpecah belah dari jalannya. Inilah wasiat yang kami wasiatkan kepada kalian, kata Allah, agar kalian bertakwa. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.